Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yamiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di majlis ini untuk melanjutkan pelajaran kita, membahas kitabul ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ikhwani Fiddin, pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas beberapa kesalahan yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Kita telah sampai pada poin yang kedua, yaitu al-ifta bi ghairi ilm, yaitu berfatwa tanpa adanya ilmu. Terakhir kita telah bahas sebuah analogi yang disebutkan oleh beliau bahwa seseorang ketika dia ditanya rute menuju sebuah tempat, kemudian dia menjawab asal-asalan, maka dia bisa kita katakan dia telah bersikap tidak amanah, bersikap khianat. Kenapa? Karena dia tidak tahu tempatnya, tapi kemudian asal-asalan menyebutkan rute menuju tempat tersebut. Ini dalam permasalahan dunia. Bagaimana dengan permasalahan akhirat, permasalahan agama yang ujungnya itu adalah surga atau neraka? Maka ketika seseorang memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu, sesungguhnya dia telah melakukan pengkhianatan yang besar terhadap saudaranya. Kemudian kata beliau, wa inna ba'dha al-muta'allimin ansaf al-ulama yaqauna fima yaqau fihi al-ammah min al-jur'ah 'ala syari'ah fi tahlil wa tahrib wal ijab. Kata beliau, sesungguhnya sebagian orang-orang yang belajar, yakni para penuntut ilmu, ya, yang mereka dikatakan sebagai separuh ulama, separuh ulama, artinya ulama setengah jadi, ya, mereka adalah ulama setengah jadi. Ya, ada ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama bahwa ada tiga orang yang memudaratkan umat. Yang pertama ulama setengah jadi, yang kedua ahli nahwu setengah jadi, yang ketiga dokter setengah jadi. Ya, kalau ulama setengah jadi itu memudaratkan agama, dia berfatwa tanpa ilmu sehingga menyebabkan rusak agama manusia. Kalau ahli nahwu setengah jadi, dia merusak bahasa, bahasa yang harusnya terjaga menjadi rusak oleh orang ahli nahwu setengah jadi. Kalau dokter setengah jadi, yang dirusak apa? Kesehatan. Ya, berfatwa misalnya ngasih obat, tapi dia belum belajar sebenarnya. Ngasih obat asal-asalan, akhirnya bukan bertambah baik keadaan pasiennya, tapi bertambah parah. Maka kata beliau, sebagian penuntut ilmu, ya, ulama separuh jadi ini, mereka terjatuh pada kesalahan, ya, orang-orang awam. Ya, dia melakukan kejahatan terhadap syariat dalam menghalalkan, mengharamkan, dan mewajibkan. Fayatakallamuna fima la ya'lamun. Maka mereka, ya, mengucapkan sesuatu yang tidak mereka ilmui. Fayujmiluna fi syariah wa yufassilun. Ya, mereka memberikan jawaban baik secara global maupun secara terperinci. Wa hum min ajhalin nas fi ahkamillah. Padahal dalam keadaan mereka adalah sebodoh-bodoh manusia terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang memberikan fatwa baik secara global maupun secara terperinci dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu terhadap perkara tersebut. Menghalalkan sesuatu, dia enggak tahu ini hukumnya halal atau haram, dia halalkan. Mengharamkan sesuatu, dia enggak tahu ini hukumnya haram atau halal, tapi dia haramkan. Nah, maka dia telah berfatwa di atas kebodohannya. Idza sami'ta al-wahida minhum yatakallamu fa ka'annama yanzilu 'alaihi al-wahyu. Apabila Anda mendengar ketika dia berfatwa, ya, seakan-akan turun padanya wahyu. Ya. Yanzilu 'alaihi al-wahyu fi ma yaqul min jazmihi wa 'adami tawarruihi. Seakan-akan turun padanya wahyu sehingga tidak ada lagi, ya, rasa takut pada dirinya. Yaqulu min jazmihi, dia memastikan fatwanya, wa 'adamu tawarruihi, dan tidak memiliki kehati-hatian sama sekali. Seakan-akan yang dia fatwakan itu adalah wahyu. Ya, wahyu, ya. Jadi seolah-olah turun wahyu, pasti sekali dia, yakin sekali. Enggak ada waroknya, tidak ada kehati-hatian dalam memberikan fatwa. La yumkinu ayyantiqa biqaulihi aw yaqul la adri. Jarang kita dapati dia mengucapkan la adri. Ya, saya tidak tahu. Gengsi dong, masa sudah belajar di Mahat Ibnu Katsir ditanya enggak tahu. Malu-maluin ustaznya nanti. Ya. Dia enggak mau mengatakan apa? La adri, saya enggak tahu. Ma'anna adamal ilm wa huwa wasfuhul haq ats-tsabit. Ya. Kemudian dia jadikan ketiadaan ilmu pada dirinya, dia gambarkan sebagai kebenaran yang sudah pasti. Dia tidak punya ilmu. Tapi dia coba gambarkan kepada orang yang bertanya itu bahwa apa yang dia jawab itu adalah kebenaran. Ya. Wa ma'adzalika yadurru. Ya yasurru bina'an ala jahlihi ala annahu alimun fayadurrul ammah. Maka kemudian dia mengesankan, ya, dia mengesankan membangun image binaan ala jahlihi, yang dia bangun di atas kebodohannya, bahwa dia adalah seorang alim, seorang yang berilmu. Dan dia seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Tapi di atas kebodohan inilah dia membangun image bahwa dia adalah seorang alim, seorang yang berilmu. Masya Allah. Ya. Maka kata beliau, fayadurrul ammah, maka orang semacam ini akan memudaratkan, ya, orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Ya, kadang kaum muslimin terkadang apa, ya, dia melihat penampilan, ya, penampilannya masya Allah kelihatan seperti seorang yang alim, pakai surban, pakai apa itu namanya yang diselempangkan itu, ya, kelihatan, ha? Sejadah. Sejadah di gitu, ya. Ya. Itulah terkadang orang melihat dari sisi penampilan. Seperti, ya, penceramah, banyak dari penceramah yang ada di televisi. Background mereka itu bukan background agama, ya. Kadang mereka tidak pernah belajar agama sama sekali, baca Al-Qur'an pun auzubillah. Auzubillah. Ya, melafadzkan zal saja enggak bisa. Auzubillah, auzubillah. Tapi mereka tampil di televisi, ya. Mungkin karena parasnya yang menjual atau karena kelucuannya, ya, jamaah. Ya. Jamaah, ya. Jadi senang, rating TV-nya tinggi. Akhirnya mereka ini yang jadi apa? Dijadikan mufti, ya. Maka apa? Yadhurru 'ammah. Ini akan memudaratkan, ya, masyarakat umum. Saya pernah suatu hari berkunjung ke rumah saudara. Waktu itu dia sedang menyalakan TV, televisi, ya. Acaranya acara ceramah begitu. Ada ibu-ibu yang bertanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Karena memang dia gak bisa, gak punya ilmu. Pertanyaan itu kalau saya tidak salah, bagaimana ustazah atau ustaz cara menghindari sihir. Kata dia, sihir itu hasad. Jadi ibu gak boleh hasad sama orang lain. Kalau ibu hasad sama orang lain, ibu kena sihir. Kalau ibu gak hasad sama orang lain, ibu gak kena sihir, katanya. Apa dalilnya seperti ini, ya? Harusnya kan dia bimbing bagaimana berzikir, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan rumah tempat tinggalnya dari apa? Kemaksiatan, gambar-gambar, musik dia singkirkan dari rumahnya. Ini bagaimana cara agar dia terhindar dari zikir. Terutama pamulazamatu dzikrillah, terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa apa? Seseorang mudah sekali sekarang dia memberikan fatwa. Kemudian li'anna an-nas rubbama yathiquna biqaulihi wa yaqtaruna bihi. Karena kebanyakan manusia dengan mudah mempercayai ucapannya dan yaqtaru, tertipu dengan dirinya. Ya, karena orang kalau berfatwa mantap, ya, haram, Ini haram hukumnya. Haram hukumnya makan di majelis ilmu. Wah, penampilannya Masya Allah. Jadi orang yakin dia dengan fatwanya tersebut. Maka kata beliau, ya, ini akan apa, membuat orang-orang tertipu. Karena mantapnya jawaban dia, dia pastikan bahwa itu suatu kebenaran. Masyarakat awam akan mengambil fatwa tersebut. Walaita haula alqaum yaktasiruna ala nisbatil amri ilaihim. La bal tarahum yansibuna dzalika lil Islam. Ya. Alangkah baiknya kalau mereka ini mencukupkan diri menisbahkan fatwa tersebut pada diri mereka sendiri. Artinya ini pendapat saya. Kata beliau la bal, tapi kenyataannya tarahum yansibuna dzalika lil Islam. Anda bisa melihat mereka mufti-mufti gadungan ini menisbahkan fatwanya kepada Islam. Fayaqulun, maka mereka mengatakan al-islamu yaqulu kada. Ya, Islam telah menetapkan hal ini. Al-islam yara kada. Islam memandang demikian. Jadi dia tidak mengatakan ini menurut saya. Ini lebih baik ya, walaupun dia berfatwa tanpa ilmu, tapi dia tidak menisbahkan sesuatu kepada Islam. Apa maksudnya? Jadi orang tidak akan mengatakan oh itu pendapat si fulan. Tapi sebagian mufti-mufti ini dia mengatakan Islam mengatakan demikian, Islam mengatakan demikian. Ya, wa hadza la yajuz. Menisbahkan sesuatu kepada Islam la yajuz, tidak boleh. Illa fi ma ulima au fi ma alima al-qa'ilu annahu min dinil Islam. Ya. Kecuali memang dipastikan sesuatu itu benar-benar berasal dari agama Islam. Bukan dari akal pikiran dia. Ya. Wala tariqa ila dzalika illa bi ma'rifati kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam au ijma'il muslimina alaihi. Yang demikian itu tidaklah bisa kita dapatkan kecuali dengan mengetahui kitabullah, mengetahui sunnah Rasulullah atau ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Baru kita bisa menisbahkan jawaban kita kepada Islam. Ya, berfatwa kemudian dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Ya, ijma'nya kaum muslimin demikian dan demikian. Baru bisa kita nisbahkan kepada Islam. Tapi kalau jawaban yang ya asal-asalan, maka keharamannya lebih lagi. Dia menjawab asal-asalan itu sudah merupakan suatu keharaman, apalagi kalau dia nisbahkan jawaban yang ngawur tadi kepada Islam. Maka lebih berat lagi pengharamannya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, inna ba'dan nas. Apa bacanya ini? Inna ba'dan nas li jur'atihi wa adami wara'ihi wa adami haya'ihi min Allah wa adami khawfihi minhu yaqulu an syai' al muharram al wadih tahrimuhu ma adhunnu hadha haram. Karena beliau sebagian manusia karena kejahatan dia, demikian juga ketiadaan sifat wara', kehati-hatian, serta ketiadaan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiadaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan tentang sesuatu yang jelas pengharamannya, dia mengatakan ma adhunnu hadza haram. Saya tidak berpendapat ya sepertinya ini bukan suatu hal yang diharamkan. Ma adhunnu hadza haram. Ya, saya kira ini bukanlah suatu hal yang diharamkan. Padahal apa? Sudah jelas pengharamannya. Au an syai' al-wajib al-wadih wujubuhu yaqul ma adhunnu hadza wajiban. Demikian juga sebaliknya dia mengatakan apa? Tentang sesuatu yang sudah jelas kewajibannya, dia katakan saya tidak mengira kalau ini suatu hal yang diwajibkan. Menurut saya ini tidak wajib. Imma jahlan minhu au inadan wa mukabiratan au tashkikan li'ibadillah fi dinillah. Ya, latar belakangnya bisa jadi karena kebodohannya atau karena penentangannya, kesombongannya, atau ingin membuat keragu-raguan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Allah. Ya, padahal satu perkara sudah jelas keharamannya. Tapi entah karena dia bodoh, entah karena dia ingin mungkin diterima oleh manusia, ya sudah jelas keharamannya. Tapi kalau saya katakan ini haram, mungkin saya tidak diterima oleh manusia. Akhirnya dia apa? Dia katakan bahwa ini bukan suatu hal yang diharamkan. Menurut saya enggak haram kok. Ya. Dan ini banyak didapati. Karena seseorang ingin mendapatkan ridho manusia, maka kemudian dia berfatwa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia. Kemudian kata beliau, ayuhal ikhwah, inna minal akl wal iman wa min taqwallah wa ta'zimihi an yakula rajulu amma la ya'lam la a'lam la adri is'al ghairi. Wahai saudaraku, kata beliau, sesungguhnya termasuk kecerdasan, demikian juga termasuk keimanan dan taqwallah serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang hendaknya ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak dia ketahui, dia katakan la a'lam, saya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu, is'al ghairi, tanyakan kepada yang selain saya. Ya, ini bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada yang lebih paham. Ya, jangan tanya saya enggak paham. Fa inna dzalika min tamamil aql. Maka ini justru menunjukkan kecerdasan seseorang. Sempurna kecerdasannya. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Ya, hanya orang bodohlah yang menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui. Orang cerdas kalau dia tahu dia jawab, kalau dia enggak tahu dia katakan apa? Tidak tahu. Ini orang cerdas. Ya. Li'anna an-nasa idza ra'au tatsbitahu wathaqu bihi. Karena kalau seseorang melihat seseorang ya berfatwa, menjawab pertanyaan dengan begitu pasti, maka dia akan mempercayainya. Ini haram Pak hukumnya, Pak. Haram. Ya. Oh iya Ustaz, haram kan. Kenapa? Karena dijawab dengan penuh kepastian. Ya, harusnya seseorang yang paham kadar dirinya dengan mudah lisannya mengatakan, "Maaf, Pak, saya tidak tahu." Dan ini yang dicontohkan oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Al-Imam Malik itu, Imam Darul Hijrah, banyak orang membawa pertanyaan ke hadapan beliau, beliau hanya jawab beberapanya saja. Selainnya enggak tahu beliau. Lihat, saya tidak tahu. Seorang imam. Ya. Masa Imam Darul Hijrah enggak tahu? Iya, katakan kepada manusia Imam Darul Hijrah enggak tahu jawabannya. Masalah? Enggak masalah. Ya, bukan suatu permasalahan. Walianahu ya'rifu qadra nafsihi hina idzin. Ya, wa yanziluha manzilatahu. Seseorang yang mengatakan saya tidak tahu, tanyakan kepada yang selain saya, sesungguhnya dia telah mengetahui kadar dirinya dan telah menempatkan dirinya pada tempatnya. Ya. Dia tahu diri. Maka ada ucapan sebagian ulama, rahimallah, man arafa ya qadra nafsihi, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ya, paham dia, saya baru belajar, baru tahap belajar, belum pada tahap menjawab pertanyaan, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, ini baru orang yang berakal, orang yang cerdas. Wa inna dzalika aidan min tamamil imani billah wa taqwallah. Demikian juga ketika seseorang mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu, ini menunjukkan kesempurnaan keimanannya kepada Allah dan takutnya dia, takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu la yataqaddamu baina yaday rabbih wa la yaqulu alayhi fi dinihi ma la ya'lam. Kenapa ini sebagai bukti keimanan dia? Karena dia tidak mengedepankan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan sesuatu tentang agama Allah yang tidak dia ketahui. Ya, tidak mendahulukan dirinya, tidak mengangkat dirinya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana, kemudian beliau berikan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tuntunan kita, qudwah hasanah kita. Kata beliau, walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamul khalq, ya, bidinillah. Kana yus'al amma lam yanzil alaihi fihi alwahy. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya tentang sesuatu yang belum turun wahyu tentangnya, tentang masalah yang ditanyakan. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fayantadhiru hatta yanzil alaihi wahyu. Ya, maka beliau menunggu turunnya wahyu. Ya, jadi beliau apa? Tidak asal-asal menjawab. Beliau menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan yang tidak beliau ketahui jawabannya. Ya. Fayujibullahu Subhanahu amma su'ila anhu aw sa'ala as'ila anhu nabiyuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang ditanyakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, ya, biasanya ayat-ayat yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Ini artinya beliau tidak berfatwa sebelum apa? Diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, uhilla lakumut thayyibat. Telah dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Thayyibat, hal-hal yang baik. Ya. Wa qauluhu, demikian juga contoh lainnya firman Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian ya penyebutan tentang Dzulqarnain tersebut. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-83. Wa qauluhu yas'alunaka 'anissaah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah hanya saja urusannya tersebut atau ilmunya tersebut ada di sisi Rabbku. Dan tidaklah ada yang menjelaskan kapan waktunya illahu, kecuali dia. Ini semua adalah jawaban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saja tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, tapi menunggu datangnya wahyu. Fayantadiru hatta yanzila alaihi wahyu. Beliau menunggu sampai wahyu itu diturunkan kepada beliau. Dan bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang berbuat seperti itu. Walaqad kana al-ajilla minas sahabah tu'radu lahum mas'alatu la yadruna hukmallah fiha. Dahulu para ajilla, orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, dihadapkan kepada mereka permasalahan, problematika. La yadruna hukmallah fiha. Mereka tidak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Fayahabunaha wa yatawaqqafuna fiha. Maka mereka menganggapnya sebagai suatu yang agung, bukan suatu permasalahan yang remeh. Wayatawaqqafu, dan mereka berdiam, ya, tidak menjawab permasalahan tersebut. Tawakuf, ya. Jadi pertanyaan permasalahan agama itu bukanlah suatu hal yang remeh di hadapan para sahabat. Yahabun itu menganggapnya suatu hal yang memiliki hibah, keagungan, kewibawaan. Ini masalah besar, ya. Seperti itu juga Sheikh bin Baz, Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia. Ketika beliau mendapati suatu permasalahan, ada orang yang bertanya, maka terkadang beliau mengatakan, hadhil masalah tahtaju ilal bahas. Masalah ini, kata beliau, membutuhkan penelitian. Tidak sembarangan memberikan fatwa. Masalah ini membutuhkan penelitian. Jadi beliau teliti dulu dengan timnya, baru dikeluarkan fatwa. Dan itu bukan aib. Nabi sudah mencontohkan, demikian juga para sahabat. Fahahuwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Dan inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ayyu sama'in tadhilluni wa ayyu ardin tukilluni idza ana qultu fi kitabillah bi ghairi an. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, langit yang mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak apabila aku mengatakan terhadap kitabullah tanpa adanya ilmu. Saking takutnya beliau, ya. Artinya apa? Tidak pantas sama sekali lagi diri beliau untuk mengatakan sesuatu tentang kitabullah tanpa ilmu. Ya, menganggap bahwa berbicara dalam masalah agama adalah suatu perkara yang sangat besar urusannya. Wahahwa Umar ibn Khattab, ibn Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tanzilu bihi al-hadithah fayajma'u laha as-sahabah aw fayajma'u lahu as-sahabah fayastashiruhum fiha. Dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terjadi suatu peristiwa, maka apa yang beliau lakukan? Ya, beliau mengumpulkan para sahabat kemudian bermusyawarah dengan mereka dalam permasalahan tersebut. Enggak sembarangan mengeluarkan fatwa, tapi bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, lam yakun ahadun ahiba mimma la ya'lam min Abi Bakar wa lam yakun ahadun ba'da Abi Bakar ahiba bima la ya'lam min Umar. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, tidak ada seorang pun yang sangat berhati-hati dalam perkara yang tidak dia ketahui daripada Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar adalah orang yang paling berhati-hati dalam perkara yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan tidak ada seorang yang lebih berhati-hati, tidak ada seorang yang berhati-hati setelah Abu Bakar ya terhadap perkara yang tidak dia ketahui daripada Umar. Jadi orang yang paling wara' dalam permasalahan yang tidak diketahui pertama siapa? Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga disebutkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini nasihat beliau. Kata beliau, ayyuhan nas, man sa'ala man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia ketahui, maka dia jawab. Ya. Kalau kita ketahui ya hukum tentang sesuatu, kita punya ilmu tentangnya, jawablah. Wa man lam yakun indahu ilmun falyakul Allahu a'lam. Dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentang apa yang ditanyakan, cukup baginya mengatakan apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian kata beliau, fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Kata beliau, karena termasuk dari ilmu adalah seseorang itu mengatakan terhadap apa yang tidak diketahui, dia katakan apa? Allahu a'lam. Ini termasuk ilmu ya ikhwan. Bukan termasuk kebodohan ya. Orang menjawab Allahu a'lam, saya tidak tahu, itu menunjukkan dia berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang ketidaktahuannya. Ya. Maka para ulama ya, kalau antum melihat dalam syarah Kashfus Syubuhat atau kitab-kitab lainnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ketika berbicara tentang ilmu, beliau membagi, atau ulama sebelum beliau membagi kebodohan itu menjadi dua. Yang pertama jahlun basir, yang kedua jahlun murakkab. Apa bedanya jahlun basir dan jahlun murakkab? Nah, Ali. Yang apa? Yang basit itu gimana? Jalan basit itu. Kalau jalan murakab? Bodohnya bertingkat. Bedanya apa soal itu? Sadar iya, betul. Terus merasa dia pintar. Kalau jahlun basir, dia enggak punya ilmu tapi sadar. Ya. Sadar dia kalau dia enggak punya ilmu. Tapi kalau jahlun murakkab, dia enggak punya ilmu tapi enggak sadar diri. Menganggap bahwa dirinya berilmu. Menganggap. Kata beliau, wasuila Asy-Sya'bi an mas'alatin. Asy-Sya'bi ditanya tentang satu permasalahan, kemudian dia mengatakan la uhsinuha. Saya tidak cakap dalam permasalahan tersebut. Faqala lahu ashabu, maka ya murid-muridnya mengatakan qad istahyaina laka, ya kami merasa malu atas ketidaktahuanmu. Faqala lakin al malaikah lam tastahi, Akan tetapi kata Imam Syafi'i, malaikat saja tidak malu ketika mereka mengatakan la ilma lana illa ma'allamtana. Malaikat saja tidak malu, kata beliau, ketika mengatakan kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada kami. Kenapa kita harus malu? Malaikat saja tidak malu mengucapkan saya tidak tahu, tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Abu Bakar, dari Umar, demikian juga mutiara ya, ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, demikian juga apa yang dipraktikkan oleh Syafi'i rahimahullah, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi para penuntut ilmu. Jangan gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Jangan gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Wa hunaka amsalatun katsirah 'alal ifta' bi ghairi 'ilm. Dan di sana banyak sekali contoh, kata beliau, ya, seseorang itu berfatwa tanpa ilmu. Wa minha annal maridha ya idza tanajjasat thiyabuhu wa lam yumkin ayyattaharaha yufti au yufta bi annahu la yusalli hatta yattahara thiyabah. Ada orang yang sakit, kata beliau, kemudian bajunya kena najis terus-menerus, enggak mungkin dia, sulit bagi dia untuk apa, mencucinya. Maka kemudian difatwakan bahwa kalau keadaannya seperti itu, la yusalli, enggak perlu dia salat, hatta yattahara thiyabahu, sampai dia kemudian suci pakaiannya. Misalkan ada kan sebagian orang mau tidak mau dia kencing gitu ya. Ya. Apakah kalau misalnya dia tidak bisa menahan kencingnya tadi, dia tidak sholat misalnya. Ya. Maka ada yang mengatakan ya udah enggak usah sholat. Dalam keadaan dia enggak bisa terus-menerus bersuci. Kenapa? Enggak bisa mengontrol air kencingnya. Ya. Wa hadhihi fatwa kadzibah khati'ah batilah. Maka fatwa yang semacam ini, kata beliau, adalah fatwa yang dusta, fatwa yang keliru, fatwa yang batil. Fal maridu yusalli walau kana alaihi thiyabun najasah. Maka seorang yang sakit, dia sholat, walaupun pakaiannya itu ada najisnya. Ya. Walau kana badnuhu najasan. Demikian juga, walau badannya itu ada najisnya. Idza kana la yastati ayyatahara dzalik, kalau dia tidak mampu untuk membersihkannya, mensucikannya. Ya, nanti antum belajar babus shalah ya, kitabus shalah ya, shalatul marid, salatnya orang yang sakit bagaimana? Ya, ada keadaan-keadaan yang dia tidak bisa bersuci, tidak bisa berwudu. Demikian juga tidak bisa dia membersihkan dirinya dari najis. Ya, kalau dia tidak bisa, la yastati an yatahhar dzalik, kalau dia tidak mampu untuk membersihkannya, maka tetaplah dia sholat. Li'anna Allah yaqul fattaqullah mastata'tum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa yusalli al-maridu ala hasabi halihi wa ala hasabi ma yaqdur alaihi. Maka hendaknya seseorang yang sakit, ya, dia sholat sesuai dengan keadaannya dan dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Yusalli qa'iman, fa illam yastati' fa qa'idan, fa illam yastati' fa 'ala janbih. Maka hendaknya dia pertama sholat dalam keadaan berdiri, ya, berdiri dalam sholat. Terutama sholat wajib ya, berdiri dalam sholat, sholat wajib itu hukumnya rukun ya, rukun sholat. Tapi apabila seseorang tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Kata Nabi SAW, sholli qa'iman fa'ilam tastati' fa'qa'idan fa'ilam tastati' fa'alajan. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau kau tak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau kau tak mampu, sholatlah dalam keadaan berbaring. Ya. Fa'ilam yastati fa'ala janbih. Kalau tidak mampu dia sholat dalam berbaring, yumi'u bira'sihi idastata. Dia mengisyaratkan dengan kepalanya semampunya. Ya. Fa'ilam yastati au ma'abi'ainihi inda ba'di ahli al-ilm. Kalau dia tidak mampu juga mengisyaratkan dengan kepalanya, misalnya kepalanya sudah enggak bisa lagi nunduk. Kan dia ketika berbaring itu dia upayakan. Pertama kali dia upayakan agar keadaannya ketika ruku dan sujud itu lebih rendah daripada keadaannya ketika berdiri. Ya, ruku kemudian dia sujud. Kalau tidak mampu lagi, maka cukup baginya ya dengan menggerakkan kepala. Ya. Dia jadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Kalau tidak mampu lagi, maka dengan isyarat mata. Ya. Dia melihat ke bawah, kemudian melihat ke bagian yang paling bawah untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Fa illam yastati al-ima bi'ainihi wa kana ma'ahu aqluhu falyanwi al-fi'la biqalbihi. Kalau dia sudah tidak mampu lagi, ya, menggerakkan matanya pun sudah tidak mampu, tapi dia masih punya akal, masih sadar dia, falyanwil fi'la biqalbihi. Maka hendaknya dia niatkan perbuatan sholatnya itu dengan hatinya. Falyakul qaul bilisani. Kalau dia masih bisa menggerakkan lisannya, maka dia ucapkan dengan lisannya. Ya, baca al-fatihah, kemudian adhkarus sholah, zikir-zikir sholat, dia ucapkan dengan lisannya. Tapi perbuatannya bagaimana? Dia niatkan dengan hatinya. Ini sekarang saya ruku, sekarang saya sujud. Hatinya yang bermain. Ya. Masalan, yaqulu Allahu Akbar, thumma yaqra'ul Fatihah wa surah. Misalnya dia ucapkan Allahu Akbar, kemudian dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Thumma yaqra'ul Allahu Akbar wa yanwi annahu raki'. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia meniatkan bahwa dia sedang bersujud. Thumma yaqul sami'allahu liman hamidah wa yanwi annahu rafa'a ruku'. Ya, kemudian dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan meniatkan bahwa dia sedang berangkat dari ruku'. Thumma yaqulu hakadha fi sujud wa baqiyati af'alis shalah. Kemudian dia mengatakan hal tersebut pada sujud dan perbuatan-perbuatan salat lainnya. Wa yanwil fi'la alladhi la yaqdiru alaih, dan dia meniatkan segala perbuatan salat yang tidak dia mampu. Wa yanwihi biqalbihi wa la yuakhiru shalah an waqtiha, maka kemudian dia meniatkan dengan hatinya dan tidak mengakhirkan salat dari waktunya. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang yang sakit. Ya, seorang yang marid, seorang yang sakit, dia tetap melakukan salat dalam keadaan semampunya. Semampunya. Jangan sampai dia meninggalkan sholat sama sekali. Kalau ada fatwa seperti ini, artinya apa? Tidak boleh sholat. Nanti kalau dia meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan tidak sholat. Lihat, fatwa berakibat apa? Fatal. Kalau orang ini sakit, dalam keadaan dia mampu sholat, hanya saja tadi itu permasalahannya. Tidak bisa bersuci, atau dia hanya bisa melakukan sholat dengan isyarat misalnya. Kemudian ada yang berfatwa, oh, gak perlu sholat. Meninggal dia. Meninggal dalam keadaan tidak sholat. Ya, meninggal tidak dalam keadaan tidak sholat. Maka ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal, kata beliau. Qala wa bisababi hadhil fatwa al-kadhibah al-khati'ah yamutu ba'dul muslimin wahum la yusalluna min ajli hadhil fatwa al-kadhibah. Ya, dan karena sebab fatwa dusta dan fatwa yang keliru ini, meninggallah sebagian kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak sholat. Ya. Min ajli hadhil fatwa al-kadhibah. Kenapa? Karena fatwa yang dusta ini. Ya. Apalagi ditambah lagi ya, sebagian orang sekarang dibisniskan. Orang yang sakit itu dibisniskan. Bagaimana caranya? Dia melihat ada kaum muslimin yang sakit, kemudian dia katakan ini gak apa-apa gak sholat. Nanti bayar fidyah. Bayar fidyah. Nanti setelah meninggal, setelah tahlilan berapa hari, datang dia. Ini si mayit ini berapa lama gak sholat? Oh, masuk rumah sakitnya itu tanggal segini, meninggalnya tanggal segini, sekitar berapa hari? Nah, itu harus dibayar fidyahnya. Kenapa? Karena tidak sholat. Bayar fidyahnya ke siapa? Nanti bayar, nanti bisa saya salurkan. Masuk kantong. Dibisikkan seperti itu. Banyak sekali di daerah-daerah yang seperti itu. Ya, mendatangi mayit-mayit orang-orang yang meninggal dalam keadaan sakit lama, enggak sholat. Ini kalau bapak dan ibumu pengen masuk surga, ya dibayar fidyahnya, sholatnya. Ya, jadikan ladang bisnis. Ya. Harusnya bagaimana? Harusnya tetap sholat sesuai dengan kemampuannya. Maka kata beliau, wa bisababi hadhihi al-fatwa al-kadhiba al-khati'ah yamutu ba'd al-muslimin wa hum la yusallun min ajli hadhihi al-fatwa al-kadhiba. Banyak kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan mereka tidak salat. Walau annahum alimu anna al-insana al-maridha yusalli ala ayyi halin lamatu wa hum yusallun. Kalau mereka mengetahui, mereka berilmu bahwa seorang yang sakit itu sholat dalam keadaan apapun, maka niscaya orang-orang yang sakit ini akan meninggal dalam keadaan mereka sholat. Artinya dalam keadaan mereka tidak meninggalkan sholat. Wa mithlu hadhil mas'alah wa ashbahuha kathirun. Maka masalah semacam ini dan yang semisalnya ini cukup banyak, kata beliau. Fayajibu alal amati an yatalaqqau ahkamaha min ahli al-ilm. Maka wajiblah bagi masyarakat awam untuk mencari fatwa atau mencari hukum dari ahli al-ilm, dari orang yang benar-benar berilmu. Ya, jangan sembarangan bertanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ya, bertanya kepada orang yang tidak berilmu hanya menyebabkan apa? Kebinasaan. Hanya menyebabkan musibah, bencana. Baik bagi orang yang meminta fatwa, demikian juga bisa menjadi bumerang, menjadi musibah bagi orang yang memberikan fatwa. Ingat kisah pembunuh 99 nyawa. Ya. Ketika sang pembunuh 99 nyawa mencari fatwa dia. Dia ingin bertobat ya. Dia ingin bertobat, kemudian dia bertanya kepada seorang ahli ibadah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya? Kata dia tidak. Berfatwa tanpa ilmu. Ya, karena melihat apa 99, wah bunuh satu orang saja sudah dosa besar. Bagaimana dengan 99 orang telah dibunuh? Maka dengan gampangnya ini seorang ahli ibadah dia mengatakan apa? Taubatmu tidak akan diterima. Maka apa yang terjadi ya ikhwan? Dibunuh oleh si pembunuh 99 nyawa sehingga lengkap menjadi berapa? 100 nyawa. Fatwa tanpa ilmu bisa menyebabkan kebinasaan bagi orang yang bertanya, demikian juga bisa menyebabkan kebinasaan bagi orang yang memberikan jawaban. Ya, kalau contohnya yang memberikan apa musibah bagi orang yang bertanya, ketika ada sebagian sahabat yang kepalanya bocor ya, kemudian dia kena apa terkena junub, dia meminta fatwa, sebagian orang memfatwakan wajib mandi, akhirnya dia mandi, akhirnya meninggal dunia. Ini menyebabkan apa? Kebinasaan bagi orang yang bertanya. Fatwa yang keliru menyebabkan kebinasaan bagi orang yang bertanya. Kalau tadi kisah 99 pembunuh 99 nyawa menyebabkan kebinasaan bagi yang berfatwa. Maka hati-hati. Maka hendaknya wajib bagi kaum muslimin secara umum untuk meminta fatwa dari ahli ilm, dari orang-orang yang berilmu, hatta ya'rifu bidzalika hukmallah, sehingga dengan bertanya tersebut mereka bisa mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, wa hatta la yaqulu fi dinillah ma la ya'lamun, dan sehingga mereka tidak mengatakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak mereka ketahui. Jadi inti dari apa yang kita sampaikan, hendaknya seseorang tidak mudah memberikan fatwa. Ya, ringkasan dari apa yang kita sampaikan ini kembali kepada ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud. Ayuhan nas, ya man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi. Wahai sekalian manusia, kalau seseorang ditanya tentang ilmu yang dia ketahui, maka jawablah. Ya, wa man lam yakun indahu ilmun falyakul Allahu a'lam. Barang siapa yang tidak mengetahui, maka cukup baginya untuk mengatakan Allahu a'lam, fa inna minal ilm an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk dari ilmu seseorang itu mengatakan tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, Allahu a'lam. Ini inti dari apa yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang tercela ini, yaitu memberikan fatwa tanpa ilmu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kesalahan yang selanjutnya, yaitu al-kibr, yaitu sombong. Ya, yaitu kesombongan. Naqif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.